Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Mashhur bi Ibnil Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Poin pembahasan kita adalah tentang Zadu Safaril Hijrah ilallah wa tariquhu wa markabuhu, bekal safar hijrah menuju Allah dan jalannya serta kendaraannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa amma tariquhu fa huwa badul juhdi wastifraghul wus'i falayyuna la bil muna wala yudraku bil huwaina. Adapun jalannya, setelah beliau memberitahukan Zadus Safar, bekalnya safar, yakni yang dimaksudkan safar hijrah, bekalnya adalah ilmu. Sekarang jalannya, jalan yang harus dia tempuh, fahuwa badul juhdi, yakni jalannya atau caranya adalah dengan mencurahkan segala daya dan upaya, bersungguh-sungguh, wastifraul wus'i, dan mencurahkan kesanggupan sesuai kesanggupan. Falayyunala bil muna, maka tidak akan bisa dicapai dengan angan-angan. Wala yudraku bil huwaina, dan juga tidak bisa didapat dengan mudah atau gampang. 6. Tariqul hijrah ilallah, jalan yang harus ditempuh menuju hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan adalah harus dijalani dengan penuh kesungguhan, mencurahkan segenap kesanggupan, seluruh daya dan upayanya, karena tidak bisa dicapai dengan sekedar angan-angan dan tidak juga dengan perkara yang gampang. Dan kita telah mengetahui pada kajian kita sebelumnya, setiap jalan yang hendak dilalui oleh manusia dari jalan-jalan kebaikan menuju Allah dicegat oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan. 6. Mengingatkan kembali ikhwani fiddin azani Allah, karena besarnya faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan permasalahan tersebut, di mana iblis laknatullah alaih dia bersumpah Di mana dia menyatakan disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Qala fa bima aghwaitani la'udanna lahum siratal mustaqim summa la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksharahum syakirin. Iblis laknatullah alaih menyatakan, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan diriku, sungguh aku akan cegat mereka dari jalanmu yang lurus, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan dan dari arah belakang, dan dari sisi kanan dan sisi kiri, dan tidaklah engkau mendapati mayoritasnya mereka bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sabrah ibni Abi Faqih. Rasulullah sallam bersabda inna syaitana qa'ada li ibni Adam biturukihi faqa'ada lahu bitariqil Islam faqala atuslim wa tadharu dinaka wa dina abaik faqala fa'asahu wa aslama qala wa qa'ada lahu bitariqil hijrah faqala atuhajir wa tada'u ardaka wa sama'aka wa innama masalul muhajiri kal farasi fit taul au fit tiwal fa'asahu wa hajara summa qa'ada lahu bitariqil jihad wa wajihadu nafs wal mal faqala tuqatil fatuqtal fatunkahul mar'atu wa yuqassamul mal qala fa'asahu fajahat qala Rasulullah s.a.w. faman fa'ala dhalika minhum famata kana haqqa ala Allah ayyudakhilahul jannah. Naam. Au kutila kana haqqa 'ala Allah azza wa jal ayyudkhilahul jannah wa in ghariqa kana haqqa 'ala Allah ayyudkhilahul jannah au waqasathu dabatun kana haqqa 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Rasulullah SAW bersabda ya artinya sesungguhnya syaitan duduk mencegat jalan-jalannya anak Adam. Ini jalan-jalan manusia yang ingin dia lewati. Maka dia cegat jalan Islam. Setan pun mengatakan, apakah engkau mau Islam? Engkau apa akan engkau tinggalkan agamamu yang dulu dan agama nenek moyangmu? Namun orang itu tetap kemudian masuk Islam. Dia tidak mau mentaati godaannya setan, dia tetap masuk Islam. Kemudian syaitan pun mencegat dia dari jalan hijrah. Syaitan mengatakan, apa engkau akan hijrah? Engkau tinggalkan tanah kelahiranmu dan usahamu. Tidak lain orang yang berhijrah itu seperti kuda yang terlepas. Namun orang itu tidak mau mentaati syaitan, tetap dia berhijrah. Kemudian syaitan mencegat manusia dari jalan jihad, yaitu jihadu nafs wal mal, jihadnya jiwa dan harta. Dia mengatakan, syaitan mengatakan, Apa engkau akan perang, kemudian engkau akan dibunuh, hingga wanitamu akan dinikahi oleh orang lain, hartamu akan dibagi, engkau akan kehilangan istri dan kehilangan harta. Orang itu kemudian tetap saja tidak mau mentaati syaitan, dia pun berjihad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan itu semua tadi, kemudian dia mati, maka Allah Ta'ala pasti memasukkan dia dalam jannah. Naam. Walhasil ikhwan fillah azzani Allah iyyakum. Faedah dari hadis ini juga sebagaimana ayat yang kita baca tadi, jalan-jalan yang akan dilalui oleh manusia dari jalan-jalan kebaikan semuanya dicegat oleh iblis dan syaitan. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Naam. Sehingga Imam Qatadah rahimahullah menyatakan ataka yabna adam min kulli wajhin ghaira annahu lam ya'tika min fawqika lam yastati ayyakhula bainaka wa baina rahmatillah. Syaitan datang kepada engkau wahai manusia dari semua sisi, dari semua arah, kecuali dia tidak mendatangimu dari atas. Makanya ayatnya tadi disebutkan, iblis menyatakan aku akan datangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Nah, dari arah atas tidak. Kenapa kata beliau menyatakan ghairu annahu lam yatika min fawqika, kecuali syaitan tidaklah datang kepada engkau dari arah atas, la yastati ayyahula bainaka wa baina rahmatillah, dia tidak mampu untuk menghalangi engkau dari rahmatnya Allah. Naam. Dan Allah Ta'ala memberikan rahmat dari atas. Nah, Allah Ta'ala istawa al-ars, di atas, dia bersemayam di atas ars. Naam. Sehingga keselamatan itu adalah siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya. Makanya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara doa yang sangat penting untuk kita jaga adalah kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Nah. Begitu juga doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah. Wahayyi lana min amrina rasada. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahayyi lana min amrina rasada. Dan berikanlah kemudahan kepada kami terhadap urusan-urusan kami. Ini ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa di antara kita sesama kaum muslimin, sama saudara ketika bertemu adalah mendoakan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terbaiknya lengkap. Minimal kan assalamualaikum. Tapi yang terbaiknya adalah assalamualaikum warahmatullahi, itu dapat 20. keselamatan atas engkau, dan semoga rahmatnya Allah bagimu. Nah, ditambah lagi untuk bisa mendapat pahala 30, wa barakatuh, dan barokahnya Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan Allah semoga bagimu. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ini yang terbaiknya. Mendoakan diantaranya adalah rahmat. Naam. Dan diantara ikhwani fidazani Allah wa iyakum, sebab Allah Ta'ala mencurahkan rahmat adalah ketika kita duduk bermajlis ilm di masjid, dari masjidnya Allah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Naam. Wa ghasyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah, dari rumah-rumah Allah, di masjid, yang mereka membaca Al-Quran, yang mereka saling mempelajari isi kandungan Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, dan mereka diliputi rahmat. Nah, ini sebab, di antara sebab, untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini hanifidan zani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya syaitan tidak bisa mendatangi manusia dari arah atas. Fa innahu la yastati ayyahula bainaka wa baina rahmatillah, karena dia tidak bisa menghalangi antara engkau dengan rahmatnya Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan rahmat kepada engkau, syaitan tidak bisa menghalangi. Maka untuk itu senantisalah kita berdoa memohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, bimbingannya Allah, petunjuknya Allah. Di antara untuk mendapatkan rahmat, ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, nah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an dan diamlah. Nah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Karena Al-Quran adalah termasuk dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan. Sebagai huda, petunjuk, wa rahmat, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim. Sehingga ketika seseorang tidak membaca Al-Quran, apalagi kemudian mengkaji, mendalaminya, syaitan adalah pihak yang paling getol. Naam. Yang paling berambisi untuk menghalang-halangi manusia agar dia tidak dekat dengan Al-Quran, agar dia terjauhkan dengan Al-Quran, agar dia tidak bisa mengambil pelajaran dan faedah dari Al-Quran. Maka kita pun kalau ingin selamat, kita dituntunkan untuk membaca ta'awud. Naam. Ja qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, maka bertautlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, ighasatul lahfan. Kenapa? Karena syaitan berusaha menggoda manusia agar dia tidak perhatian di dalam membaca Al-Quran, apalagi mau mengambil faedah tadabbur wa tafakkur terhadap ayat. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah bahwasanya ikhwani fi din azanillah wa iyyakum, kendaraan yang harus dinaiki bagi orang yang berhijrah kepada Allah adalah tadabbur wa tafakkur bi ayatillah. Berusaha memikirkan, mentadabburi, merenungkan dan memahami ayat-ayat Allah. Tanpa itu enggak akan sampai perjalanannya. Karena dia enggak punya kendaraan untuk bisa mengantarkan dia dalam safar berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ketika hendak tadabbur wa tafakkur bi ayatillah, lagi-lagi pihak yang paling getol, yang paling berambisi untuk menggagalkan manusia dekat dengan Al-Qur'an, apalagi bisa mengkaji, mendalami, mengambil faedah dari Al-Quran adalah syaitan. Nah, maka antum talabatul ilm, santri-santri, berbahagialah dan senanglah. Nah, di mana kalian dimudahkan untuk tidak hanya sekedar mudah membaca Al-Quran, tapi bahkan menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Status santri itu memang nikmatnya luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Nah, yang mustami ya harus sekali lagi punya semangat juang yang tinggi, kesungguhan, mencurahkan segenap upaya usaha. Jangan dijauhkan dari Al-Quran. Nah, apalagi sekarang ini ada saingan ini. Nah, gadget. Bangun tidur, baca. Nah, ya. Mau jalan saja ke kamar mandi, baca. Keluar dari kamar mandi, baca lagi. Nah. Tapi terhadap Al-Quran, nah, untuk rutin tiap hari aja, nah, sering ditinggalkan. Masyaallah, salamu walafiat. Ini ikhwan fi dzani Allah wa iyyakum. Karena itu tadi diantaranya faedahnya. Makanya kenapa orang membaca Al-Quran disuruh membaca ta'awud. Sudah pegang mau baca aja suruh baca ta'awud. Karena itu sudah begitu, itu syaitan masih menggoda. Supaya kita tidak menyatu jiwa kita dengan Al-Quran. Supaya kita tidak bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Bacanya sekedar membaca tetapi tidak direnungi. Bacanya bahkan salah-salah makhraj dan tajwidnya. Karena syaitan sekali lagi pihak yang paling tidak senang kalau manusia itu kemudian mendapatkan pahala, mendapatkan pelajaran, petunjuk dari Al-Quranul Karim. Nah, senyampang santri diberikan kemudahan, waktunya, tenaganya, fikirannya, nah, sisi pendukungnya, manfaatkan baik-baik. Karena kalau kamu nanti sudah lepas dari santri, tidak semudah ketika antum masih jadi santri untuk bisa tiap hari, tiap saat bisa menghafal, mengkaji, mendalami Al-Quranul Karim. Kesibukan-kesibukan yang lain sudah saling tumpang tindih, berebut, sehingga kadang seringnya Al-Quran dilalaikan. Baca untuk satu halaman saja berat untuk rutin. Kalian santri bisa menghafal satu halaman. Satu lembar. Satu setengah halaman. Satu lembar setengah. Masya Allah. Nikmat. Ini ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Di antara contoh tersebut, kaitannya dengan apa yang kita bahas, tariqus safar hijrah ilallah, jalan dan cara yang harus ditempuh untuk berhijrah menuju Allah, harus mencurahkan kesungguhan, segala kemampuan. Karena keberhasilan perjalanan hijrah menuju Allah tidak dicapai dengan berangan-angan, mimpi. Tidak bisa dicapai dengan mudah. Godaan, rayuan, ujian, cobaan, fitnah datang silih berganti dan terus menerus. Adapun orang yang mencurahkan kesungguhannya, maka Allah Ta'ala telah menghabarkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencurahkan kesungguhannya untuk menempuh jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan bantu untuk kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami tersebut, kata Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Lama al-muhsinin, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara yang berat, yang sebenarnya berat, perkara yang besar. Qasa'atan azim, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar dan itu berat perkaranya. Namun wa dzalika yasirun liman yassarahullah, tapi itu mudah bagi siapa yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta tolong kepada Allah. Jangan engkau sombong dengan menyandarkan kemampuan hanya kepada dirimu sendiri. Kamu lemah, kamu banyak kekurangannya. Jiwamu mudah tergoda, mudah terlalaikan. Sebesar apapun semangatmu untuk kebaikan, tapi tetap harus kamu minta pertolongan kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan semangat saja. Semangatmu itu gampang lemah, gampang lemas, gampang turun semangatmu itu kalau sekiranya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Semangat kamu dalam perkara yang bermanfaat, kata Rasulullah, namun wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah, apa saja yang kamu inginkan, sebesar apapun cita-cita dan harapan kamu ingin tambatkan, tidak akan terjadi kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki. Wa ma tasauna illa yasha Allah. Sandarkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau punya azam, sudah keinginan kuat, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berikhtiar, berusaha, bersungguh-sungguh dan serahkan hasilnya kepada Allah. Minta kepada Allah karena Allah lah yang menentukan hasilnya. Ba'dal ikhtiar, setelah usaha. 6. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Perlu kesungguhan. Tanpa kesungguhan tidak akan terwujud cita-cita mulia. 6. Keinginan yang tinggi. Wa innama kamakila, urusannya tidak lain adalah seperti yang dikatakan dalam sebuah syair, fakhud ghamaratil mauti wasmu ilal ula likai tudrikal izza rafi'ad da'aima fala khaira fi nafsin takhafu minar rida takhafu minar rada wala hammatin tasbu ila laumil laimi. Fakhud ghamaratil maut, bersiaplah untuk engkau menghadapi sakaratul maut. Wasmu ilal ula, dan naiklah ke tempat yang tinggi agar engkau bisa mencapai kemuliaan dan ketinggian yang abadi. Tidak ada kebaikan pada jiwa yang takut kerendahan, kehinaan. Tidak pula peduli, dan janganlah peduli dengan serangannya serta celaannya orang yang mencela. Artinya, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, persiapkan diri engkau sakaratul maut. Dengan berjuang naik ke tempat yang tinggi. Artinya, ambillah amalan-amalan yang memiliki kemuliaan, keutamaan, agar engkau bisa menggapai kemuliaan, kedudukan yang tinggi yang abadi. Karena jiwa yang kemudian takut hanya sekedar kerendahan, tidak ada kebaikannya kalau kemudian dia berputus asa, mundur, sehingga untuk selamat jangan engkau pedulikan serangannya atau celaannya orang-orang yang suka mencela. Nah, ini menggambarkan ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, perjalanan itu tidak ringan, tidak mudah. Harus kau persiapkan dengan kesungguhan. Lawan godaan. Jangan kemudian terhenti perjalananmu dan semangatmu hanya sedikit ada yang mencela. Nah, mengkritik. Nah, sehingga kata beliau, wala sabila ila rukubi hadad dohra illa bi amroin. Maka tidak ada jalan untuk bisa menunggang punggung tersebut. Nah, kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ini ibarat orang perjalanan mau naik kendaraan ya, di punggung kendaraan, maka itu tidak akan bisa dia lakukan kecuali dengan dua perkara, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, alla yasbu fil haqqi ila laumatal laim, fa innal lauma yudrikul farisa fayasra'uhu an farasihi wa yaj'aluhu tarihan fil ardi. Pertama, jangan engkau pedulikan ketika engkau berjalan kepada kebenaran, jangan engkau pedulikan terhadap celaannya orang-orang yang mencela. Karena celaan yang dilancarkan itu ketika menimpa seorang yang menunggang kuda, maka bisa menjadi sebab dia akan terjatuh dari kudanya dan kemudian terhempas ke tanah. Gagallah dia perjalanannya. Mau nunggang kudanya saja ketika dicela, dikritik, nah, dia goyah. Nah, dia tidak kokoh. Sudah, akhirnya jatuh. Mentalnya enggak siap untuk menempuh jalan kebenaran. Karena dia ketika hendak menunggang, untuk memulai perjalanannya dengan menunggang, ibarat seorang penunggang kuda, baru mau naik, sudah banyak kritikan dan celaan kepada dia. Nah, dia tidak kuat mentalnya, akhirnya jatuh dari kudanya, terjerembab, tersungkur ke tanah. Nah, ini yang pertama. Maka jangan pedulikan celaannya orang-orang yang mencela. Wasani, yang kedua, antahuna alai nafsu fillah fayakduma hinaidin wala yakhaful ahwal famata khafatin nafsu ta'akharat wa ahjamat wa akhladat ilal ardi. Yang kedua, enam, jangan dia merasa hina di jalan Allah. Enam, jangan takut. Enam, jangan pesimis. Jangan lemah di jalan Allah. Sehingga ketika dia kuat mentalnya, tidak takut apa yang akan dihadapi, tidak lemah akan apa yang akan menimpa dia, dia ketika itu akan bisa maju. Wala yakhaful ahwal, dia tidak akan takut dengan gambaran-gambaran yang mengerikan, mara bahaya aral melintang. Nah, kenapa? Famata khafatin nafs, kalau jiwa sudah takut, ta'akharat, maka dia enggak bisa maju. Nah, malah mundur dia. Enggak bisa maju. Takut, pesimis. Nah, dengan bayang-bayang menakutkan, mengerikan. Orang kalau mau berjihad, sudah takut dengan penampilan musuh, sudah takut dengan bayangan tetesan darah, kilatan pedang yang menyambar dia, mau maju, nah, maju mundur. Nah, ragu, melangkah baru satu langkah, segera mundur lagi dua langkah. Baru maju 2 langkah, mundur lagi 4 langkah. Bukan maju, bukan yang ada, bukan kemajuan, tapi kemunduran. Demikian kata beliau. Kalau sudah demikian, wa ahjamat, wa ahladat ilal ardi, maka dia akan tertahan dan terhenti di tanah tersebut, tidak akan pernah dia melangkah. Ini, ya, seorang pejuang ketika dia hendak berhasil menempuh safar hijrah ilallah, harus punya cita-cita mulia dan tinggi. Dia ingin menggapai keberhasilan akhirat. Nah, dia harus bersemangat, meniadakan kemalasan. Dia harus berani menepis kekhawatiran dan ketakutan yang menghantui dirinya. Karena dia sadar bahwasannya cita-cita tinggi dan mulia, menggapai ridho Allah, keberhasilan akhirat, akan berhadapan dengan berbagai ancaman-ancaman. Ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Bisikan-bisikan yang mengancam itu ada saja. Tadi gambarannya hadis yang kita baca. Nah, syaitan menghalang-halangi dari jalan Islam. Apakah kamu akan tinggalkan agamamu yang dulu, agama nenek moyangmu, ketika dia mau hijrah? Nah, apakah kamu akan tinggalkan tanah kelahiranmu, pekerjaanmu, usahamu yang sudah mapan ketika dia berjihad? Apakah kamu akan berperang sehingga engkau terbunuh, engkau akan kehilangan keluarga, istri, hartamu? Ditakut-takuti. Nah, ini kalau kemudian terbawa, muncul kemudian rasa takut, kehilangan hartanya, kehilangan nyawanya, kehilangan keluarganya, enggak jadi berjihad. Kalau dia kemudian takut dengan usahanya, nah, sawah ladangnya, enggak jadi hijrah. Ya janganlah. Ikhwani fi din jazani Allah iya. 2 perkara yang harus dipenuhi ketika dia hendak naik ke punggung kuda yang hendak dia gunakan perjalanan tersebut. Pertama adalah jangan terpengaruh dengan celaan dan cacian pihak sana sini. Kuatkan mental. Yang kedua, jangan merasa rendah diri ketika ada di jalan Allah. Jangan takut dengan ancaman, dengan khawatir nasib ke depan. Jangan. Cita-cita mulia harus semangat tinggi, mental pejuang. Demikian agar kamu siap naik tungganganmu dan siap melangkah kaki-kakimu. Tidak berhenti mogok. Dapat apa kalau mogok? Yang lain sudah mau finish, kamu start aja belum? Atau baru di garis start, sudah maju mundur. Mental kerupuk, orang bilang. Melempem. Kena angin dikit, melempem. Mental harus baja. Kuat. Itu. kokoh. Itu mental baja, bukan mental kerupuk. Nah. Ridho tahu ya melempem? Tahu. Nah, apa melempem? Apa ya? Lembek. Nah, mentalnya lembek. Itu. Baik. Demikian ikhwan fidzani Allah. Cara dan jalan setelah punya bekal, cara dan jalannya udah tahu, persiapannya udah oke, nanti naik tunggangan kendaraannya. Bagaimana ini? Ya. Untuk menjalani jalan tersebut dengan tunggangannya itu bagaimana? Nah, ini poin ketiga. Ya, poin yang ketiga, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum pada markabahu. Sebelum itu, waduh, sudah masuk isya, sudah tadi ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal poin penting ini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan wallahu alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafalu hafizakumullah.